Konsultasi Syariah. Hukum memberi makanan haram untuk hewan. Pertanyaan. Bagaimana hukumnya mengolah daging tikus untuk dijadikan makanan ikan? Apakah ikan dari hasil pakan tersebut halal? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada dua hal yang perlu kita bedakan terkait makanan haram. Satu, dikonsumsi manusia. Hukumnya haram kecuali jika dalam kondisi darurat. Dua, dimanfaatkan. Seperti dijadikan pupuk atau diberikan ke binatang yang dagingnya haram dimakan. Kaidah yang berlaku, menurut jumhur ulama, tidak semua yang haram dikonsumsi manusia haram untuk dimanfaatkan. Berbeda dengan pendapat sebagian Hanafiyah, menurut mereka, semua yang haram dikonsumsi, seperti bangkai, haram dimanfaatkan untuk kepentingan apapun, sehingga harus dibuang. Al-Jassas mengatakan, para ulama madhab kami mengatakan, tidak boleh memanfaatkan bangkai untuk kepentingan apapun, baik diberikan ke anjing atau binatang buas lainnya, karena ini termasuk bentuk pemanfaatan sesuatu yang diharamkan. Sementara Allah telah mengharamkan bangkai secara mutlak, Ahkam Al-Quran. Sementara pendapat jumhur, termasuk sebagian Hanafiyah, membolehkan memanfaatkan makanan haram untuk selain dikonsumsi manusia. Di antara bentuk pemanfaatan itu adalah memberikan makanan haram untuk binatang yang haram dimakan, seperti diberikan ke anjing atau kucing. Al-Kasani mengatakan, menurut Abu Hanifah, adonan basah yang kejatuhan najis tidak boleh dimakan. Jika tidak boleh dimakan, apa yang harus dilakukan? Para ulama kami mengatakan, bisa dikasihkan ke anjing, karena makanan halal yang tercampur najis tidak boleh dimakan tapi boleh dimanfaatkan. Bada'i As-San'ani. Penjelasan ini berlaku untuk binatang yang haram dimakan. Bolehkah diberikan kepada hewan yang halal dimakan, seperti lele, sapi, atau ayam? Beberapa masyarakat menggunakan darah untuk campuran makanan sapi. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. 1. Boleh memberikan najis untuk hewan yang halal dimakan. Ini merupakan madhab Imam Ahmad, Al-Furu'. 2. Makruh, memberikan makanan haram ke binatang yang halal dimakan. Tapi jika makanan haram itu dicampur dengan air atau semacamnya, hukumnya boleh. Ini merupakan madhab Syafi'iyah, Al-Majmu'. 3. Boleh memberikan makanan najis ke hewan yang halal dimakan jika hewan ini tidak hendak disembelih atau diberah susunya. Misalnya, hewan yang ditunggangi atau dijadikan hiasan seperti ikan hias. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, Al-Furu'. Tarjih, pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat yang membolehkan. Namun dengan tetap memperhatikan hukum jalalah jika hewan ini mau dimakan atau diambil hasil susunya. Di antara dalil yang mendukung hal ini adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para rombongan melewati negeri kaum Tsamud, Al-Hijr, ada sebagian sahabat mengambil air di sumur kampung itu, dan ada yang digunakan untuk membuat adonan. Sementara beliau perintahkan agar mempercepat langkah dan melarang mengambil air di sana, karena negeri ini pernah diazab. Lalu beliau perintahkan, yang artinya, buang air yang sudah diambil dari sumur kampung ini dan adonan yang sudah dibuat diberikan ke unta. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Rasulullah melarang mengonsumsi adonan yang dibuat dengan campuran air sumur daerah kaum Tsamud. Artinya itu haram. Namun beliau memerintahkan untuk diberikan ke binatang yang halal dimakan, yaitu unta. Demikian, Allahu a'lam.